إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وقال ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Baik, lanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan simatus salafiyah pada simatus thaniyah tentang syiarnya Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah al-ittiba'. Ya. Al-Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani rahimahullahu taala berkata, "Inna umirna bil ittiba'i wa nudibna ilaihi wa nuhina 'anil ibtida'i wa zujirna 'anhu." وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كلما هو مبتدع محدث. Sesungguhnya kita diperintahkan untuk ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dianjurkan untuk mengikutinya. Penuhinya al ibtida, dan kita dilarang untuk melakukan al ibtida, perbuatan baru atau perkara baru dalam agama. Wa zujirna anhu, dan kita di warning, diperingatkan dengan keras dari perbuatan tersebut. Wa syi'aru ahli sunnati, syiarnya ahli sunnah itu adalah ittiba'uhum li salafis salih, itu ittiba'nya mereka, mereka mengikuti salafus salih. Wa tarkuhum kullu ma mubtada'un muhdathun, dan meninggalkan mereka, meninggalkan segala sesuatu yang merupakan perkara mubtada'un, yang diada-adakan perkara yang muhdath. Demikian pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu rahimahullahu taala, "Wa yanbaghi lil mar'i an yahdhara muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa sunnatu innama hiya tasdiqu li athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan sudah sepantasnya bagi seseorang itu menjauhi perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena sungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah, dan sunnah itu adalah tasdik, membenarkan athar-athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarku mu'arradatiha bi kaifa wa lima, dan meninggalkan untuk menentangnya, tidak menentangnya dengan mengatakan kaifa wa lima, bagaimana dan kenapa. Ya, kalau ada hadis maka kita terima. Ya, bukan mengatakan bagaimana dan kenapa. Ya, lebih mendahulukan akal daripada ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu wal khusumatu fid din wal jidalu muhdathun, dan al kalam, ilmu kalam, wal khusumat, bermusuhan, berbantah-bantahan dalam agama, dibikin pula berjidal, berdebat, debat kusir, kata beliau, muhdathun, perkara baru. Ya, ini nasihat bagi segenap ikhwan yang menggunakan media sosial. Habis waktunya di media sosial tersebut, ya, dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya, berdebat, berjidal. Ya, syaitan bisikkan ke telinganya, ini kamu harus bela sunnah, bela sunnah, membela manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kamu harus bantah orang-orang yang menyelisihi manhaj dalam di media sosial, di dunia maya. Betapa banyak manusia yang menyelisihi. Ya, kalau kita menghabiskan waktu untuk membantah, menanggapi semuanya, habis waktu kita. Ya, tidak sempat lagi untuk belajar. Ya, maka yang paling bermanfaat untuk seorang penuntut ilmu, seorang santri, hendaknya dia menghabiskan waktunya untuk mempelajari dasar-dasar ilmu dalam agamanya. Itu lebih bermanfaat. jauh lebih bermanfaat. Iya. Karena bab ar-rudud, bantah-membantah, itu bukan levelnya antum. Iya. Para penuntut ilmu yang baru-baru belajar itu bukan levelnya rudud, bantah-membantah. Ya, jadi jangan salah dipahami. Oh, kalau begitu Ustaz mengatakan tidak ada bantahan, bantah-membantah dalam agama, membantah ahlul bid'ah. Tidak, bukan begitu yang kita maksudkan. Ya, yang kita maksud adalah seorang penuntut ilmu pemula itu dilarang masuk dalam babur rudud kalau dia masih pemula. Ya. Babur rudud untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang sudah memiliki pondasi tahsil ilmu yang sudah sangat bagus, yang sudah bagus, punya keilmuan. Bagaimana kita mau bantah ahlul bid'ah, orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam agama, kalau kita tidak punya ilmu? Iya. Bahasa Arabnya enggak ngerti. Mau bantah orang bagaimana? Hah? Kalau dalam dunia persilatan mau lawan black belt, ya, kita enggak punya dasar kuda-kuda, bagaimana? Habis, patah semuanya. Iya kan begitu? Tahu ya, dalam bela diri kan biasa bela diri itu punya jenjang-jenjangnya. Pertama white belt, ya kan? Sabuk putih, nanti naik sabuk ini dan seterusnya. Iya. Enggak punya dasar sama sekali, enggak pernah belajar bela diri. Ya. Pengen bantah, pengen lawan orang yang sudah black belt, sudah sensei, sudah guru. Iya. Bagaimana akhirnya apa yang terjadi? Habis dia patah-patah. Ya, itu secara logika dalam urusan dunia, dalam urusan agama juga demikian. Ya. Mau bantah ahlul kalam, mau bantah ahlul filsafat, ya. Mau bantah orang-orang yang melakukan bid'ah, tidak punya dasar, bagaimana cara bantahnya? Nanti dia kasih ayat, ayat ini menunjukkan begini, amalan kami benar. Dia bingung, tidak punya dasar, mau bantah, tidak ngerti cara membantahnya gimana. Ya. Karena setiap orang-orang yang menyimpang, yang melakukan bid'ah dalam agama, itu mereka punya dalil. Punya dalilnya. Ya, yang dalil tersebut salah dalam penempatannya. Ya. Salah dalam penempatannya. Maka seorang penuntut ilmu, seorang pemula, hendaknya berhati-hati dari perkara tersebut. Dalam masalah jidal, jidal itu adalah perkara yang muhdats, kata beliau. Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu taala, wa huwa yuqi'u syakka fil qulub. Berjidal itu, berdiskusi, berdebat kusir itu akan mewariskan atau meletakkan asyak, keraguan dalam hati. Ya, ayo diskusi. Bagaimana pendapat Anda begini begini begini? Oh, dalil begini begini. Diskusi, panjang diskusinya. Intinya apa? Apa kesimpulannya? Nah, kamu apa yang kamu pahami, saya apa yang saya pahami. Kalau begitu enggak usah diskusi, kan begitu. Ya, masing-masing dengan pendapatnya, jangan saling menyalahkan. Subhanallah. Terus untuk apa berdiskusi? Untuk apa berdebat? Iya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hal tersebut akan mewariskan keraguan dalam hatinya, Wa yamna'u min ma'rifatil haqqi was-shawab, dan itu akan menghalanginya untuk mengenal al-haq dan kebenaran. Nah, yang suka berdebat kusir, ya, hati-hati. Jangan sampai kita terjatuh dalam perkara tersebut. Ya. Habis waktu kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ada sebagian orang, sebagian ikhwan, ya, girahnya, kecemburuannya terhadap agama sangat tinggi. Ya. Akhirnya dia tertarik, terdorong untuk membantah. Dapat syubhat, dia enggak bisa jawab, tanya ke ustadznya. Ya, ustadznya jawab sesuai pertanyaan. Kemudian jawaban tersebut dia bawa, dia tulis, dia catat, dia bantah, masukkan lagi ke internet. Ternyata dibantah lagi. Dia enggak bisa jawab, tanya lagi ustadznya. Ya, bagaimana? Karena dia tidak punya pondasi ilmu. Ya. Tidak punya pondasi ilmu. Enggak pernah belajar bahasa Arab. Enggak pernah belajar usul fikih. Enggak pernah belajar mustalahul hadis. Tidak pernah belajar usul tafsir. Bahkan enggak pernah belajar tajwid. Baca Al-Qur'an aja masih belepotan. Baca Al-Qur'an enggak bisa. Masih salah-salah tajwidnya. Ya. Dia enggak kenal apa itu idgham bila gunnah, enggak kenal dia apa itu idgham bila gunnah. Mungkin dia kira makanan mungkin. Iya, dia enggak tahu apa itu ikhfa. Enggak ngerti karena enggak pernah belajar. Tapi bicaranya masyaallah jar wa ta'dil. Bantah ulama ini ulama ini begini dan begitu, subhanallah. Bukan berarti kita enggak boleh belajar jar wa ta'dil. Ada tempatnya, ada waktunya. Nanti sabar. Iya. Karena itu fan, cabang di antara cabang-cabang dalam ilmu Islam, dalam mustalahul hadis, dipelajari nanti insyaallah taala. Iya. Maka hati-hati. Hal tersebut akan menghalangi seorang hamba dari mengenal kebenaran. Berbantah-bantahan. Bantah sini, bantah situ dan seterusnya. Ya, bahkan ada sebagian orang, ya. Kalau di dunia maya masyaallah, seakan-akan dia seorang yang sudah hebat ilmunya. Apalagi kalau ada yang komentari, izin kopas ya Ustaz. Masya Allah. Oh iya ya silahkan. Dia dianggap Ustaz dia. Padahal enggak ngerti bahasa Arab. Ya, enggak ngerti sisi pendalilan para ulama. Subhanallah, Allahu musta'an. Tapi ini ada. Ini ada orangnya. Ya, dan saya pribadi pernah ketemu dengan orang yang seperti itu. Ya. Bicara masalah fitnah, bicara fulan alan. Tahu-taunya pas kita datang ke rumahnya, ternyata dia orang biasa, enggak ngerti bahasa Arab. Ya paling saya kopas di Google. Ya, kan banyak sudah artikel sekarang, Ustaz. Tinggal kita, waktu itu dia belum tahu, kita belum kenalan waktu itu. Ya. Dia tanya nama saya sampaikan nama saya fulan fulan. Ya. Ini gampang sekarang kan, banyak. Tinggal buka saja internet, tinggal lihat Google, kopas, lihat materinya apa, kopas, paste, bantah. Nah, begitu. Ya. Saya tanya, antum belajar di mana dulu, akhi? Oh saya ini dulu ya di internet saja nih kopas-kopas begini ya. Sekarang kan sudah banyak alhamdulillah mudah, Allah mudahkan sekarang masya Allah. Enteng sekali jawabannya. Dalam hati saya subhanallah. Ternyata orangnya seperti ini ternyata. Coba mana punya antum? Akunnya antum yang mana? Ini khusus teman-teman yang suka pakai Facebook. Ya. Habis waktunya untuk berbantah-bantahan. Mana akunnya antum? Coba oh lihat. Oh, ini antum ya? Oh, antum ternyata baru dia tahu. Orang yang seperti ini, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki. Kenapa? Ya bicara tanpa ilmu. Dia tidak punya ilmu, bagaimana dia mau berbicara dengan ilmu? Maka seorang penuntut ilmu, apalagi seorang ahlu sunnah salafi, dia adalah orang yang punya ihtimam terhadap ilmu, kokoh dalam keilmuannya, punya pondasi, punya, dia memiliki track record belajar yang bagus, belajar dari dasar, pelan pelan. Dari mana belajarnya? Dia pernah belajar ini dan itu. Ya, belajar nahu, belajar usul fikih, belajar usul tafsir, belajar fikih. Ya, belum apa-apa. Orang-orang yang belum pernah belajar langsung masuk dalam babur rudud. Masya Allah Taala. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Walaisal ilmu bikathratir riwayah, kata beliau. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat. Wa innama huwal ittiba'u wal isti'mal. Ilmu itu adalah dengan ittiba' kepada Nabi dan isti'mal mengamalkannya. Yaqtari bis sahabati wat tabi'in wa in kana qalilal ilmi. Dan dia mencontoh berkudwah kepada para sahabat dan tabi'in walaupun dia sedikit ilmunya. Wa man khalafa as-sahabah wat tabi'una wa man khalafa as-sahabata wat tabi'ina fa huwa dhalun wa in kana katsirul ilm. Barang siapa yang menyelisih para sahabat dan tabi'in, maka dia adalah seorang yang tersesat walaupun banyak ilmunya. Ya. Jadi syiar Ahlus Sunnah apa? Syiaruhum al-ittiba', berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang-orang hari ini mengatakan, oh ini si fulan kokoh, ya, diolok-olok kokoh, ini si fulan kokoh. Kalimat kokoh itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kokoh dalam beragama di atas Al-Quran dan Sunnah, itu prinsip Ahlu Sunnah. Ciri dan terciri Ahlu Sunnah seperti itu. Mereka kokoh di atas kebenaran. Maka jangan diolok-olok. Ya. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah apapun yang terjadi. Yang kata Nabi SAW, abdu alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham kalian. Itu Sunnah Nabi SAW dan Sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilam ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kalian, itu Al-Quran dan Sunnah. Dan janganlah kalian mengikuti selain dari wali-wali, selain dari Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan wali-walinya, dari kalangan wali-wali yang lainnya selain dari Allah, qalilam ma tadzakkarun, maka sungguh sedikit kalian mau mengikutinya. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, kata beliau as-simatu ats-tsalitsa. Ciri-ciri atau tanda yang ketiga dari ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah atau As-Salafiyah. Mereka yantahijun al-wasatiyata fi jami'i sya'nihim. Mereka itu adalah orang-orang yang menempuh jalan pertengahan dalam seluruh urusan mereka. Ini diantara khasaisnya ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim. Bukan jalan orang yang siratal ladina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah kuberikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang maghdubi alaihim. Orang yang dimurkai. Siapa mereka? Al-Yahud. Karena mereka ya, memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Waladdallin. Bukan pula orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Orang-orang Nasara. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Ya. Orang-orang Yahudi, kalau dalam masalah istinja, ya, jadi tidak ada istilahnya dicuci. Ya, kalau ada kotoran atau sisa air kencingnya, air seninya, kena pakaiannya, ya, atau ada darah haid yang kena pakaiannya, itu tidak ada istilah cuci. Harus apa? Dihilangkan, digunting atau dirobek, dibuang. Ekstrimnya orang-orang Yahud. Tapi kalau orang-orang Nasara beda. Tidak ada istilah istinja, tidak ada istilah toharah. Ya, mau buang air, mau peduli amat, enggak usah toharah. Tidak ada istilah toharah dalam agama Nasara. Ya. Kalau kena najis, ya enggak masalah. Ya. Sampai-sampai mereka kalau ada istrinya yang haid, orang-orang Yahud, mereka menjauhi istri-istrinya. Enggak boleh satu rumah. Jangan tidur sama saya. Ya. Kalau orang Nasara tidak. Istrinya haid, dihambat juga. Disikat. Ya. Islam pertengahan. Istrinya haid, ya tidak dijauhi, tidak ditinggalkan. Tapi tidak didatangi, tidak melakukan hubungan. Tapi tetap bersama kita. Ya. Kalau ada pakaian yang terkena najis, dicuci, bisa dihilangkan, dan seterusnya. Ya. Taib. Inilah yang dimaksud dalam ayat, dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dari mana sisi pendalilannya? Kata beliau, wa wajhu dilalatil ayah, sisi pendalilan ayat ini, annahu subhanahu wasafa siratal mustaqima bi annahu ghairu siratil maghdubi alaihim wa humul yahud ahlul gulwi fid din. Perhatikan. Wa ghairu siratin nasara wa hum ahlul gulwi fir ruhbaniyah wat ta'budi. Hatta kharaju an hudud asy-syar'i laysa faqad fil ibadati bal hatta fil i'tiqadi. Yaqulu tabaraka ta'ala ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masiihu 'Isa ibn Maryam, 'Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruham min. Fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah. Intahu khairan lakum. Innamal lahu ilahukum wahid. Subhanahu an yakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa fil ardi wa kafa billahi wakila. Baik, sisi pendalilannya kata beliau, Allah mensifatkan siratal mustaqim, bahwasanya siratal mustaqim itu bukan siratnya, jalannya orang-orang yang maghdubi alaihim, dan mereka adalah orang-orang Yahud. Ahlul gulu fid din, orang yang gulu dalam ya, dalam beragama. Iya. Baik, dan mereka juga bukan orang-orang Nasara. Ya, orang-orang Nasara ini adalah orang-orang yang gulu dalam ar-ruhbaniyah, dalam kerahiban, dalam wata'abud, demikian pula dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam beribadah sampai-sampai mereka jadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan mereka. Ya. Hatta kharaju an hududisy syari', sampai mereka keluar dari batasan-batasan syariat. Bukan hanya dalam ibadah saja, kata beliau. Sampai dalam masalah i'tiqad sekalipun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlul kitab, la taglu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian itu gulu dalam agama kalian. Jangan kalian mengatakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang kalian tidak ketahui dengan sesuatu yang... Jangan kalian mengatakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan hak. Sungguhnya Nabi Isa Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruham min. Dan kalimat Allah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan atau tempatkan ke rahimnya Maryam alaihissalam dan merupakan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tiupkan ruh baginya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian mengatakan thalathah. Maksudnya jangan kalian ya berakidah trinitas, tiga dalam satu. Ya, Tuhannya tiga tapi sebenarnya hakikatnya satu. Ini dilarang. Intahu khairul lakum. Berhentilah kalian, itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kalian yang Maha Esa, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, ya. Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari memiliki anak. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala segala apa yang ada di langit dan di bumi itu miliknya. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil ya, yang menjaga hal tersebut. Baik. Perhatikan ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang berada di pertengahan. Mereka bukanlah orang-orang yang gulu, karena gulu ya mujawazatul al-had, melewati batas. Itu pernah kalau masak air di cerek, biasa kalau mendidih tutup cereknya terangkat-angkat ya, sampai keluar airnya, itu namanya gulu. Golal ma, airnya tumpah berlebihan sampai kadang airnya apa netes ke kompor, akhirnya kompornya basah. Nah, pernah lihat seperti itu? Air gulu seperti itu, melewati batas ya. Dan di antara sebab kufurnya Bani Adam, anak cucu Adam, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah karena perkara gulu. Nanti Atom akan pelajari insyaallah taala dalam kitab Tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat satu judul bab dalam kitab beliau, kitab Tauhid, babu majaa anna sababa kufri Bani Adam watarkahum dinahum anna sababa kufri Bani Adam watarkihim dinahum al-ghuluw fid din, al-ghuluw fis salihin. Bab tentang apa yang datang tentang sebab kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka. Apa itu sebabnya? Gulu terhadap orang-orang saleh. Disebutkan ya, kemudian beliau bawakan ayat wala tadarunna la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'a wala yaguth wa ya'quw wa nasra. Disebutkan lima ini adalah orang saleh di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Dahulu mereka membuatkan patung-patung yang untuk mengenang mereka. Tatkala orang tersebut sudah binasa, wa tala alaihimul amadu, dan panjang telah berlalu waktu yang sangat panjang pada kaum tersebut. Ya, wa nusiyal ilm, dan ilmu pun dilupakan. Fa'ubidu, maka mereka pun disembah. Orang-orang yang tadi yang awalnya orang-orang saleh, awalnya generasi awalnya mereka buat patung ya, supaya mereka mudah untuk mengenang orang-orang saleh tersebut, supaya mereka semakin termotivasi untuk beribadah. Syaitan bisikkan kepada mereka, ayo bikin patung. Awalnya belum disembah, belum. Ya, belum disembah. Lama kelamaan, ya, setelah panjang berlalunya waktu, orang generasi awal ini sudah meninggal semuanya, datanglah generasi berikutnya yang tidak mengerti apa-apa tujuan dari nenek moyang mereka membuat patung-patung tersebut. Manusial ilm, dan ilmu pun terlupakan, hilang sudah ilmu. Ya, fa'ubidu, maka mereka pun patung-patung itu pun disembah selain Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Ya, ini sebabnya apa? Gulu. Berlebihan terhadap orang soleh, ini tidak boleh. Ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh gulu. Apalagi gulu terhadap ulama atau syekh tertentu. Ya. Gulu harus pendapatnya syekh itu. Harus diterima. Kalau tidak diterima berarti kamu bukan ahlu sunnah. Ya. Siapa yang tidak menerima fatwa syekh fulan berarti dia begini dan begitu. Ini gulu ya, akhi. Ya. Bukan berarti ketika kita tidak menerima fatwa syekh tertentu yang mereka, yang dibawakan oleh sebagian teman-teman atau saudara-saudara kita, bukan berarti kita melecehkan, meremehkan syekh itu, bukan. Ya, tapi kita menimbang dari sisi yang lainnya. Ketika kita menghormati ulama, memuliakan para ulama, itu bukan berarti kita harus mengambil semua pendapat fatwa yang diucapkan. Dipahami ikhwan? Ini antum harus tanamkan dalam hati antum. Dalam prinsip antum, dalam belajar, ya. Dalam beragama, ketika kita menghormati ulama, ketika kita apa namanya memuliakan para ulama, ya, itu bukan artinya konsekuensinya kita harus menerima semua ucapan-ucapan dan fatwa mereka, tidak. Ya, karena mereka manusia biasa. Tatkala kita tidak menerima dan tidak mengambil sebagian pendapat atau fatwa mereka, bukan juga berarti kita melecehkan dan merendahkan mereka, tidak. Karena syiar kita apa? Al-ittiba. Iya kan? Kita hanya mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ada dalilnya. Iya. terjadi perbedaan pendapat, tidak mengapa kita meninggalkan pendapat-pendapat selain pendapat Rasulullah SAW. Karena semua orang itu bisa diambil pendapatnya dan ditolak kecuali siapa? Rasulullah SAW. Ini adalah prinsipnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh gulu. Saya kasih contoh dalam pembahasan tahdzir. Tahu tahdzir? Memperingatkan seseorang dari bahaya seseorang. Ya, si fulan mentahdzir Syekh fulan. Kenapa? Artinya apa? Dia memperingatkan manusia tentang bahayanya si fulan. Ada sebagian orang yang gulu dalam hal tersebut. Ya, berlebihan. Sampai-sampai orang yang tidak layak ditahdzir pun ditahdzir. Kamu enggak mau ikut? Kalau begitu saya tahdzir juga kamu. Subhanallah. Ya. Kamu tidak mau ikut, dari apa yang dia ikut? Dari apa yang diikut diikut. Jadi nyambung terus. Kamu tidak ikut, maka kamu juga saya sikapi, saya tahdzir. Ini tidak benar. Ada sebagian orang yang malah meremehkan, merendahkan. Ya, dia alergi dengan tahdzir. Tahdzir itu ada dalam agama kita. Ya, memperingatkan bahaya kelompok-kelompok sesat, bahaya kesyirikan, bahaya bid'ah itu ada dalam agama kita. Jangan alergi dengan tahdzir, tapi jangan juga apa? Jangan juga gulu. Siang malam makanannya tahdzir terus. Cari di internet, buka fitnah, masalah tahdzir dan seterusnya. Tapi Ahlu Sunnah pertengahan. Ada tahdzir tapi kita tidak gulu. Kita tidak meremehkan tahdzir dan tidak pula gulu dalamnya, di dalamnya. Ya, kita mencintai para ulama, tapi kita tidak gulu terhadap mereka. Karena di antara sebab ya menyimpangnya umat ini adalah karena mereka gulu terhadap orang-orang saleh. Maka disebut dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 171, "Wahai ahlul kitab, jangan kalian gulu dalam agama kalian." An-Nisa ayat 171. Ini juga berlaku untuk kita. Kita tidak dibolehkan untuk gulu dalam agama. Makanya Nabi SAW mengatakan, bersabda, "La taturuni kama atarutin Nasara ibnu Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian lewat batas dalam memujiku. Perhatikan ya. Yang larang siapa? Rasulullah SAW. Jangan kalian lewat batas dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasara lewat batas dalam memuji Isa bin Maryam. Sampai mereka mengatakan Isa bin Maryam sebagai anaknya Allah. Na'udzubillah. Bahkan mereka mengatakan dialah Allah. Na'udzubillah. Aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah hamba Allah dan utusannya dan rasulnya. Ya, perhatikan ya. Jadi tidak boleh gulu. Kita cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, kita mengikuti syariat beliau. Kita mengagungkan beliau, mengikuti syariat beliau, tapi kita dilarang gulu terhadap beliau. Tidak boleh menempatkan beliau ya pada posisi ubudiyah. Ya, ibadah itu tidak boleh diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba yang sama seperti kita. Tidak boleh dituhankan. Akan tapi beliau adalah seorang rasul, beda dengan kita yang wajib untuk kita apa? Benarkan dan wajib bagi kita untuk mengikutinya. Ya. Baik, jadi seorang ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah orang yang wasat. Mereka berada di pertengahan dan mereka tidak menempuh jalan yang gulu atau jalan yang meremehkan atau apa namanya lawan dari gulu tersebut. Itu orang yang meremehkan atau memudah-mudahkan bergampangan dalam urusan agama. Baik. Kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang sahih, "Wa iyyakum wal ghulu fi din." وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ. Berhati-hatilah kalian dari gulu dalam beragama. Gulu. Gulu dalam mentahdzir. Ya. Gulu dalam menyikapi fitnah. Ya. Gulu dalam memuliakan orang-orang soleh. Gulu ini adalah perkara yang tercela. Gulu yaitu berlebihan lewat batas dalam suatu perkara, yaitu al-mubalaghatu fi syai'. Ya. Wattashdidu fihi bitajawuzil haddi wa fihi ma'na ta'ammuki. Yaitu berlebih-lebihan dalam suatu perkara dan tasyaddud, tasydid, keras di dalamnya. Ya. Dan melewati batas. Dan ini juga adalah makna ta'ammuk. berlebih-lebih berdalam-dalam, gulu, ya, sehingga lewat batas. Ya. Coba lihat orang-orang takfiriun, orang-orang khawarij, ya, gulu dalam beragama. Sehingga disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama, melesat dari agama, dari ajaran Islam lewat batas, sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Ya, gulu dalam beragama. Masya Allah Ta'ala. Kita dilarang. Nabi SAW mengatakan, hati-hati, wa iyyakum wal gulu, wa iyyakum. Ini adalah tahdzir dari Nabi SAW. Wa iyyakum wal gulu, hati-hatilah kalian dari perkara gulu fid din, dalam agama. Karena sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian dalam agama, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah gulu, berlebihan dalam agama. Ya, hati-hati. Ini sama dengan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Ya. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau beliau mengatakan wa iyyakum, artinya hati-hati, jangan kalian lakukan, karena hal tersebut adalah perkara yang dilarang oleh beliau. Ya, termasuk dalam hal ini adalah al-ghulu, berlebihan dalam beragama. Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'un, celakalah orang yang berlebih-lebihan, dan celakalah orang yang berlebih-lebihan. Di antara ghulu, ya, ghulu dalam berpakaian. Nabi SAW mencontohkan kita seorang laki-laki, pakaiannya tidak boleh lewat mata kaki. Idzal apa ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa-apa yang berada lewat dari mata kaki, maka dia berada dalam neraka. Dia kafir atau tidak? Tidak, karena ini nususul apa? Apa tadi saya sebutkan? Nususul wa'id, ancaman. Iya. Terancam neraka. Artinya dosa besar. Semua pakaian, celana, jubah, sarung dan semisal dengannya lewat mata kaki, maka terancam masuk neraka. Tapi kalau begitu, naik di atas mata kaki. Ya. Tapi kata Nabi SAW, idharul mu'mini ila nisfis saqi. Batas sarung seorang muslim itu pertengahan betis. Ya. Nah, jangan gulu. Jubahnya sampai lutut. Sarungnya sampai lutut. Beda ya, lutut sama betis beda kan? Beda. Jangan gulu ikhwan. Iya. Nampakkan ini saya di atas sunnah ini. Ya. Sarungnya di atas lututnya. Atau bahkan lututnya bisa kelihatan tatkala dia sujud atau ruku, bisa kelihatan. Pertengahan ya, akhi. Sarungnya antum di pertengahan betis atau tidak di bawahnya sedikit, tidak masalah. Jangan gulu. Iya. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan, "Ustaz itu si fulan itu ya, dia menyimpang." Kenapa menyimpang? Karena celananya antara surga dan neraka. Subhanallah. Saya tanya, apa itu antara surga dan neraka? Karena celananya pas di atas mata kaki. Jadi kalau dia jalan saat sekarang tertutup dan seterusnya. Ya, akhi, itu bukan antara surga dan neraka. Ya, itu ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah saya, Umar radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengangkat celananya. Ya, kemudian beliau turunkan, kemudian beliau diperintahkan lagi untuk mengangkatnya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ila misli hadza wa la tazid. Sampai di sini batasnya, jangan kau tambahkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi batas akhirnya adalah apa? Mata kaki. Ya, jangan sampai tertutupi melewati mata kaki. Ini dibolehkan. Takrir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengetahui sunnah terbagi menjadi tiga. Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, kemudian yang ketiga sunnah takririyah. Ya, apa itu sunnah takririyah? Sunnah yang didiamkan oleh Nabi SAW, diiyakan, diikrar, ditakrir. Takrir itu diiyakan, didiamkan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi tatkala mereka melakukannya, maka itu adalah perkara yang tidak mengapa. Paling minimal kan diizinkan dan tidak dilarang oleh Nabi SAW. Alaihi wasallam. Kalau ada ikhwan, sebagian ikhwan celananya pas di atas mata kaki, jangan dicurigai. Ya. dilihat, dipelototin ini jangan-jangan ngajinya sama Ustaz Fulan ini. Tidak, jangan begitu ya ikhwan. Agama kita mengajarkan kepada kita husnuzon, berbaik sangka. Kita husnuzon kepada saudara kita itu dapat pahala. Kalau kita berburuk sangka, ya, suudzon terhadap saudara kita itu dosa, dapat dosa. Ternyata sangkaan kita salah, dapat dosa. Ya kan begitu. Tapi kalau seandainya kita berhusnuzon kepada saudara kita, ternyata sangkaan kita itu tidak benar, itu urusannya dia, bukan urusan kita. Ya. Tapi kita mendapatkan satu pahala dari husnuzon, baik sangkanya kita kepada saudara kita. Iya. Kata Nabi SAW, wa iyyakum wadzon. Hati-hati kalian dari dzon, sangkaan. Sangkaan di sini yang dimaksud adalah sangkaan buruk. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, inna ba'dal dzanni itsmun. Sungguhnya sebagian dzon, prasangka itu adalah dosa. Prasangka apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah prasangka buruk. Prasangka baik tidak dosa. Makanya kata Nabi SAW, wa iyyakum wadzon. Hati-hati kalian dari dzon, prasangka, sangkaan buruk. Iya. Fa innahu akdzabul hadits, karena sungguhnya fa innal dhanna akdzabul hadits, karena sungguhnya dhon, sangkaan buruk adalah seburuk-buruk pembicaraan. Lihat saudara kita dari jauh, lihat, jangan dicurigai, jangan disangkai macam-macam, jangan-jangan seperti itu. Kita harus dhon dia adalah saudara kita. Ketemu dengan saudara kita, beri salam, assalamualaikum. Dia jawab tidak jawab urusannya dia. Kita dapat pahala mengerjakan sunnah, kan begitu. Kalau dia tidak jawab, kita kedepankan husnuzon kita. Oh, mungkin suara saya enggak kedengaran. Atau mungkin dia enggak dengar, atau mungkin dia kurang dengar. Ya, atau mungkin karena banyaknya motor atau kendaraan yang lewat sehingga dia tidak dengar. Ya, atau mungkin dia sudah jawab tapi tidak kedengaran dan yang semisal dengannya. Kita kedepankan husnuzon. Jangan sebaliknya. Ketemu dari jauh sudah pasang muka curiga. Ini taklim dari mana nih? Ya. Jangan-jangan ya. Islam mengajarkan kita kalau ketemu saudara kita, apa yang kita lakukan? Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan, satu perkara yang kalian, jika kalian melakukan hal tersebut, tahabbatum bainakum, kalian akan saling mencintai di antara kalian. Apa itu? Kata Nabi SAW, afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Kalau ketemu, beri salam. Ya. Bukan ketemu, tanya, Bapak ngaji di mana, Pak? Kamu ngaji di mana? Kamu... Bukan seperti itu. Islam mengajarkan kepada kita ketika ketemu dengan saudara kita, yang paling pertama kita lakukan adalah apa? Afshus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum. Dia mau jawab atau tidak jawab itu urusannya dia. Karena memberi salam itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Wajib yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikihi. Ya. Wajib itu adalah orang yang mendapatkan pahala kalau dia kerjakan dan berdosa kalau dia tidak kerjakan. Siapa yang berdosa kalau begitu? Ya, orang yang tidak menjawab salam. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, khairuhuma man yabda'u bisalam. Di antara kedua mereka itu, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang dua orang yang saling berselisih, yang terbaik di antara keduanya adalah orang-orang yang di antara mereka yang lebih dahulu memberikan salam. Ya, jangan sama-sama merasa ya, sok jaim, jaga image-nya, kemudian sok berwibawa, enggak mau dia salam sama orang. Dia tunggu orang lain salam ke dia. Subhanallah. Ada orang seperti itu modelnya. Tapi seorang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Mereka adalah orang-orang yang tawadu, yang tunduk, ya, rendah diri terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Tapi sebelumnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal gulu. Ini kisah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memerintahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu untuk mengambil batu untuk melontar jumrah. Ya. Batu untuk melontar jumrah. Baik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengambil batu kecil tersebut kemudian berikan kepada beliau, Nabi SAW mengatakan, ya, semisal yang ini, wa iyyakum wal gulu, hati-hati kalian dari gulu, berlebih-lebihan. Ya, jadi dalam melontar jumrah yang dibutuhkan itu adalah batu yang sebesar setengah atau seperempat atau 3/4 dari ujung jari kelingking, ruas jari kelingking. Ya, atau yang sedekat dengannya. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Siapa di sini pernah haji? Siapa yang pernah haji di sini? Belum ada. Yassarakumullah ilal haji. Semoga Allah SWT mudahkan kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Itu kalau melontar jumrah, ya, antum akan lihat ini. Ya, apa namanya, orang-orang yang gulu dalam beragama. Ya, melempar jumrah, ya, dengan batu yang kecil. Tapi ada orang yang gulu, dia ambil batu yang besar. Bahkan ada batu yang disimpan dalam botol, dia lempar sekaligus dengan botol-botolnya. Subhanallah, ada seperti itu. Saya saksikan dan saya melihatnya. Ada yang balap melemparkan payungnya. Ada yang lempar sendalnya, subhanallah. Balap batu banyak. Gulu dalam beragama. Iya. Melemparnya berapa kali? 7 kali. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, melempar 7 kali. Atau Allahu Akbar. 7 kali. Orang yang gulu lewat 7 kali. Ini kurang 7. Kayaknya syaitannya tidak merasa sakit. Kita tambah menjadi 15. Subhanallah. Ya, ada seperti itu, akhi. Ini orang-orang yang tidak belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Saya semangat, modal semangat belaka. Iya. Masya Allah taala. Harus marah katanya kalau melempar jumrah. Ya, kalau lempar jumrah, ya ada tekniknya. Jangan langsung masuk ke dekat dengan jumrah. Karena jumrah itu sekarang sudah ada batasnya. Mudah untuk kita melemparnya. Iya. Temboknya naik ke atas. Jangan langsung masuk mendekat. Kenapa? Karena nanti antum kena lemparan orang di belakang. Ya, tidak perlu, pokoknya lempar. Kena kepala orang mau tidak, bukan urusannya dia. Ya, maka ada caranya, ada tekniknya, masuk ke dalam, agak ke ujung, kemudian melontarkan dengan seperti biasa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini asalnya dari situ, dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu untuk memungut batu yang digunakan untuk melontar jumrah. Iya. Jumrah mufrad. Jamaknya adalah jamarat. Iya, jumrah itu ada 3. Al-jamarat ada 3. Yang pertama jumratul kubra atau jumratul aqabah. Kemudian jumratul sugra, jumratul wusta dan jumrah as-sugra. Yang besar, pertengahan dan kecil. Baik. Berikutnya as-simatul rabi'ah. Masih kuat ya? Masih kuat insyaallah ya. Ya. Setengah jam lagi insyaallah selesai. Baik. As-simatur rabi'ah, ciri atau tanda yang keempat. Annahum ahlu tilafin wa ittifaqin wa thabatin wa istiqrarin 'alal haqqi. Mereka adalah orang-orang yang berlemah lembut. Orang-orang yang berada di atas persatuan. Mereka adalah orang-orang yang thabat, orang-orang yang kokoh. Istiqror, kokoh di atas apa? Kebenaran. Ya, mereka bersepakat, bersatu di atas kebenaran, bukan di atas hizbiyah, bukan di atas kelompok, bukan di atas ra'yu fulan wa allan, tidak. Tapi mereka bersatu di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kata beliau, Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah ta'ala, فالسلفيون يحرصون على الجماعة ونبذ الفرقة. As-salafiyun itu adalah orang-orang yang yahrisun, bersungguh-sungguh bersemangat di atas al-jamaah. Ya. Dan mereka menafikan, melempar al-furqah. Artinya mereka sangat anti terhadap furqah, perpecahan. Walakin al-jama'ah allati yajtami'una 'alayha maka 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Akan tetapi jamaah yang mereka berada di atasnya adalah apa-apa yang, ya, yang mereka berkumpul di atasnya adalah apa-apa yang Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya. Jangan salah ditafsirkan. Ya. Kulluha finnar ila wahida. Man hum ya Rasulullah humul jamaah. Ah, jamaah di situ adalah jamaahnya kami. Jamaahnya kita. Ini ada kelompok-kelompok seperti itu. Ya, sebagian kelompok-kelompok yang suka pergi kemana-mana 3 hari, 40 hari, 4 bulan dan seterusnya. Wah, ini jamaahnya kita ini, karena kita berjamaah. Ya. Ada juga sebagian kelompok yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Oh, yang dimaksud ini adalah jamaahnya kita. Ya. Yang terkadang mereka punya simbol dengan angka-angka tertentu dan seterusnya. Ya. Bukan itu, tapi jamaah yang dimaksud adalah jamaah yang apa-apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Baik. Masyaallah taala. Kata beliau, qala Abu Mudhaffar As-Sam'ani, berkata Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullahu taala, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum ahla al-haqqi, dan di antara yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadith, ahlul hadith di sini telah tersebutkan ya, kalau disebut ahlul hadith berarti ahlus sunnah wal jamaah, mereka lah as-salafiyun, mereka lah al-firqatun najiyah, mereka juga adalah at-taifatul mansura, mereka juga disebut dengan al-ghuraba dan yang semisal dengannya ya, dari penamaan-penamaan yang syar'i. Baik, dari apa yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadis adalah mereka adalah orang-orang yang berada di atas al-haq, apa yang menunjukkan hal tersebut? Perhatikan ya ikhwan, innaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafati min awwalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim ma ikhtilafi buldanihim wa zamanihim wa tabaa'udi ma bainahum fid diyari wa sukuni kulli wahidin minhum qataran min al-aqtari wajadtuhum fi bayanin i'tiqadi ala watiratin wahidatin wa namtin wahidatin. Masyaallah taala, kata beliau, di antara yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadis itu berada di atas kebenaran, kalau engkau meneliti mutala'ah, engkau mutala'ah ya, membaca buku-buku mereka yang mereka tulis dari awal mereka, orang-orang yang awal maupun orang yang terakhir di antara mereka, yang terdahulu maupun yang sekarang, bersamaan dengan berbeda-bedanya negeri dan waktu atau zamannya mereka, dan jauhnya tempat-tempat tinggal mereka, dan tinggalnya mereka di satu negeri dari negeri-negeri yang ada, maka aku mendapati mereka dalam menjelaskan i'tiqad, keyakinan ya, akidah itu ala watiratin wahidah, di atas tariqah, di atas jalan yang satu, wanamtin wahid, di atas jalan yang satu. Ahlus sunnah berada di setiap tempat, jauh ya, mereka berbeda zaman ya, beda tempat tinggalnya, beda negerinya. Bersamaan dengan itu, kalau mereka berbicara masalah i'tiqad, masalah keyakinan, itu satu ya, satu i'tiqad, walaupun berbeda-beda tempat tinggalnya atau berbeda-beda waktunya. Kenapa? Ya, akidah itu satu ya akhi. Akidah itu kita ambil dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Akidah ahlus sunnah wal jamaah itu diambil dari mereka, bukan dari selainnya, dimanapun tempatnya. Iya. Yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha. Mereka itu berjalan di atas jalan tersebut, ya, mereka tidak berpaling dan mereka tidak meninggalkannya. Artinya mereka berada lurus di atasnya. Mereka tidak ke kiri dan ke kanan, tidak meninggalkan hal tersebut. Qauluhum fi dzalika wahid. Pendapat mereka, ucapan mereka dalam masalah itu satu. Antum kalau lihat kitab-kitab para ulama yang menyusun dalam masalah akidah, umpamanya kita ambil contoh dalam menyikapi pemerintah. Pendapat mereka satu, enggak ada yang lain, yaitu apa? Mendengar dan taat. Semua kitab ahlu sunnah begitu menyebutkan. Tidak boleh memberontak. Ya, selama mereka masih muslim. Wa fi'luhum wahid. Dan perbuatan mereka satu. La tara bainahum ikhtilafan wa la tafarruqan fi syai'in ma wa in qalla. Engkau tidak akan mendapatkan mereka perselisihan dan tafarruq di kalangan di antara mereka sedikit pun. Walaupun sedikit, tidak ada sedikit pun, tidak ada. Mereka bersatu. Yang tinggal di Jakarta dan yang tinggal di Surabaya, yang tinggal di Medan, yang tinggal di Batam, yang tinggal di Makassar, yang di Kendari, semua yang di Kalimantan, akidah mereka satu. Ya, walaupun mungkin mereka belajar dari ustadz yang berbeda, kan begitu? Ya. Baik. La tara bainahum ikhtilafan wa la tafarruqan fi syai'in ma wa in qalla, bal law jama'ta jami' wa bal law jama'ta jami'a ma jara 'ala alsinatihim wa naqaluhu an salafihim wajadtahu ka'annahu ja'a min qalbin wahidin. Masyaallah taala. Bahkan kalau engkau mengumpulkan semua apa yang pernah keluar dari mulut, dari lisan mereka, dan apa yang pernah mereka nukilkan, kutipkan dari para salaf mereka, maka engkau akan mendapati seakan-akan semua ucapan-ucapan tersebut berasal dari hati yang satu, dari dada yang satu. Ya, dia berasal dari ya, wadah yang satu, wadah yang sama. Wajar ala lisanin wahid, dan ia mengalir atau keluar di atas lisan yang sama, yaitu satu lisan. Ya. Wa hal 'alal haqqi dalilun abyanu min hadza? Apakah ada lagi ya dalil yang lebih jelas yang menunjukkan tentang perkara ini, tentang kebenaran itu? Ya, artinya apa? Inilah kebenaran. Karena kebenaran itu tidak akan saling berbeda dan tidak akan kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Dimanapun mereka berada, di zaman apapun mereka, di negeri manapun mereka, keyakinan mereka satu. Karena mereka adalah ahlul tifak, orang yang bersatu di atas Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau Allah ta'ala, afala yatadabbaruna Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Seandainya walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka mereka pasti akan mendapatkan di dalamnya ikhtilafan katsira, kontradiksi, perselisihan yang sangat banyak. Tapi tidak demikian. Ya. Wa qala ta'ala wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua di atas tali agama Allah seluruhnya, kalian semua. Wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian tatkala kalian bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjinakkan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersaudara, ya, berdasarkan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisahnya, ya, tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada orang-orang Yahudi, ada orang Yahudi yang benci melihat persatuan antara Muhajirin dan Ansar. Jadi dia masuk dalam salah satu barisannya itu. Kemudian segalanya menimbulkan apa? Perpecahan. Karena mereka benci melihat para sahabat itu bersatu. Karena sebelumnya mereka adalah orang-orang yang tidak bersatu, kan begitu? Sebelum datang Islam, kita melihat sejarah, siapa yang berperang dahulu? Yang sampai ratusan tahun mereka berperang tidak pernah damai. Suku Aus dan Khazraj, kan begitu? Datang Islam, mereka bersatu, subhanallah. Ya, bersatu di atas apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan demikian, ya ikhwan. I'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguh kalian di atas tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada saudara kita yang mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dia saudara kita. Ya. Berarti dia satu jalan dengan kita, di atas manhaj yang sama. Ya. Apalagi dia muslim. Tapi kalau ada muslim yang lainnya yang tidak mengambil Al-Qur'an dan Sunnah sebagai jalan hidupnya atau manhajnya, apa yang kita lakukan? Kita nasihati, kan begitu? Ya, kita ajak dia, kita dakwahi dia. Kalau kita punya ilmu, kita dakwahi, sampaikan ilmu kepadanya. Iya. Karena mereka masih saudara kita. Selama dia masih memiliki keimanan dalam hatinya, maka dia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Jangan saling bermusuhan. Jangan karena beda ustaz, ya kita gontok-gontokan. Beda radio, kita saling menggibahi di antara kita. Saling bermusuhan, bahkan saling pukul. Ya. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang sebagian orang, karena beda ustaz, ya, suaminya minta cerai, istrinya minta cerai, atau suaminya menceraikan istrinya. Na'udzubillah. Ya. Ini kenapa tadi? Yang pertama, meletakkan al-wala' wal-bara' kepada selain Rasulullah, kepada selain ittiba' al-Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua ini, ahlu tafarruq, suka berpecah belah. Dan itu berpecah belah diantara ciri-ciri kaum musyrikin. Ini dilarang dalam agama kita. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ هِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Dan janganlah kalian itu menjadi seperti orang-orang musyrik. Ya. Kenapa? Minal ladzina farraqu dinahum, itu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap hizb, setiap kelompok itu bangga dengan kelompoknya. Ya. Ada yang seperti itu. Nah, ini harus kita tambih, harus kita ingatkan, apalagi bagi para penuntut ilmu. Antum adalah ya jundullah, tentara-tentaranya Allah di permukaan bumi. Para penuntut ilmu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau para penuntut ilmu sudah rusak, siapa lagi yang diharapkan oleh manusia? Ya. Kalau para penuntut ilmu sudah rusak, siapa yang diharapkan oleh manusia? Habis sudah. Maka para penuntut ilmu harus memiliki prinsip ini. Mereka adalah ahlu tilafin wa ahlu tifakin wa thabatin wa istiqrarin alal haq. Mereka itu adalah orang-orang yang berlemah lembut di antara mereka. Mereka bersatu dan kokoh di atas kebenaran, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya telah kita sebutkan mahalul wala wal baro'nya seorang penuntut ilmu ahlu sunnah wal jamaah di mana? Ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah SAW, yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. As-simatul khamisah, ciri yang kelima. Dan ini merupakan ciri yang terakhir yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Baik. As-simah yang kelima, kata beliau, annahum yashtagiluna biqamati ad-dini bitalabil ilmi syar'i wa tadbiqihi. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, ya. Seorang salafi sejati itu adalah seorang, mereka adalah orang-orang yang menyibukkan diri menerapkan, mengamalkan agama ini dengan menuntut ilmu syar'i dan menerapkannya, mempraktikkannya, mengamalkan ilmunya. Ya. Kata beliau, wal ilmu indahum huwa tiba'ul athar. Dan ilmu di sisi mereka adalah mengikuti athar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa hum yajma'una al-ayati wal ahadithi wa hum yajma'una al-ayati wal ahaditha wal athar al-warid wal al-waridata 'an as-sahabati wa yattafiquna fiha. Mereka mengumpulkan ayat-ayat dan hadith-hadith dan asar-asar yang valid dari Rasulullah SAW, demikian pula dari sahabat Nabi SAW, dan mereka yattafikun, ya, bersepakat di dalamnya. Wa yattabi'una kalam as-salaf. Nah, perhatikan ya kawan, mereka mengikuti kalamnya as-salaf. Siapa as-salaf di sini? Para sahabat dan tiga generasi setelahnya. Wa la yuhdithuna minal aqawili fi fahmin nususi ma yakhrujuna bihi an kalami sahabati radhiyallahu taala anhu. Mereka tidak pernah mengadakan satu pendapat-pendapat, mereka tidak pernah mengadakan pendapat-pendapat, ya, dalam memahami nusus, ya, keluar dari apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan para sahabat. Ya, kalau kita melihat masalah akidah, dalam masalah menyikat, dalam masalah manhaj dan semisal dengannya, kita lihat bagaimana ucapan para ulama salaf terdahulu. Ya, tidak boleh kita mengadakan pendapat yang baru. Umpamanya ulama terdahulu berselisih dalam satu perkara menjadi tiga pendapat. Tidak boleh kita belakangan datang kalau dalam masalah ini terjadi empat pendapat, kita adakan pendapat baru yang keempat. Tidak boleh. Harus berada di antara pendapat yang telah ada di zaman para ulama ussalaf. Ya. Kemudian kata beliau, qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu taala. Al-ilmu al-mashru' wan-nasakul mashru' wan-nasakul mashru' ma'khudun 'an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'amma ma ja'a 'amman ba'dahum fala yanbaghi an yuja'ala aslan wa in kana sahibuhu ma'dhuran bal ma'juran li ijtihadin aw taqlidin. Ya. Ilmu yang disyariatkan, demikian pula an-nasakh al-mashru', jalan yang ditempuh yang disyariatkan adalah itu terambil dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang datang setelah mereka maka tidak pantas untuk dijadikan asal pondasi, walaupun mereka adalah orang-orang yang mendapatkan uzur, bahkan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pahala berdasarkan ijtihad atau taklid mereka, itu mengikuti para sahabat. Adapun setelah sahabat tabi'un dan tabi'in, itu bisa diambil dan bisa ditolak. Kata beliau, faman badal kalam fil ilm, barang siapa yang membangun al kalam fil ilm, ucapannya dalam urusan ilmu ini, al usul wal furu' al kitabi wa sunnati wal athari al ma'thurati anis sabiqina faqad asaba tariqan nubuwah. Barang siapa yang membangun ucapannya, kalamnya dalam ilmu, dalam keilmuan, baik usulnya atau furu'nya, itu berdasarkan Alkitab dan Sunnah dan asar yang ma'thur, al-athar al-ma'thurah, athar-athar yang valid dari as-sabiqin, orang-orang terdahulu, maka sungguh ia telah asaba tariqan nubuwah, ya, benar dan telah mendapatkan jalan an-nubuwah. Maksudnya bukan dia dapat wahyu, ya, bukan, maksudnya asaba tariqan nubuwah yaitu mencocoki jalannya para nabi, jalan kenabian. Wa kadzalika man banna al-iradata wal ibadata wal amal. Demikian pula orang-orang yang membangun iradahnya, keinginannya, ibadahnya, demikian pula amalannya. Was-sama' al-muta'alliqa bi usul al-a'mal wal furu' wa furu'ihi min al-ahwal al-qalbiyyah wal a'mal al-badaniyah, al-iman wa sunnati wal hadi alladhi kana alaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, faqad asaba tariqan nubuwah wa hadhihi tariqatu a'immatil huda. Kata beliau, demikian pula orang-orang yang membangun keinginannya, ibadahnya, amalannya, pendengarannya yang terkait dengan usul amal, pondasi-pondasi amalan seorang hamba. Demikian pula cabang-cabangnya berupa al-ahwal al-qalbiyah, dalam masalah hati, ya. Demikian pula amalan-amalan anggota tubuh. Dia bangun di atas al-iman wa sunnah, di atas keimanan dan sunnah, maksudnya di atas Al-Qur'an dan sunnah. Demikian pula di atas petunjuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, demikian pula para sahabatnya, maka sungguh ia telah mencocoki jalan kenabian. Dan ini merupakan jalannya para a'immatul huda, itu para imam-imam yang mendapatkan petunjuk. Ya. Kemudian kata beliau, tajidul imama Ahmad idza dzakara usul sunnati qala, maka engkau akan mendapatkan al-imam Ahmad tatkala beliau berbicara tentang usul sunnah, beliau mengatakan hiya tamassuku bima kana alaihi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah, usul sunnah itu adalah at-tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Ya. Wa kadaba kutubut tafsiri al-ma'thuri wa kataba kutub at-tafsir al-ma'thura 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam was-sahabati wat-tabi'in, dan beliau menulis kitab-kitab tafsir yang ma'thur, yang valid, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, demikian pula para tabi'in. Wa kutub al-hadithi wal-athar al-ma'thurati 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam was-sahabati wat-tabi'in, dan beliau juga menulis kitab-kitab hadith, kitab-kitab athar yang ma'thur, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in. Wa ala dhalika ya'tamidu ala usulihi al-ilmiyati wa furu'ihi, dan atas perkara tersebutlah beliau membangun, ya, beliau menyandarkan pendapat-pendapatnya, usul-usul ilmiahnya, pondasi-pondasi ilmu dan furu'nya dan cabang-cabangnya di atas hal tersebut. Hatta qala fi risalatihi ila khalifati waqtihi al-mutawakkil, sampai-sampai beliau pernah berkata kepada khalifah yang ada, yang hidup di zamannya, yang bernama Al-Mutawakkil. Ya. La uhibbul kalama fi syai'in min dzalika illa ma kana fi kitabillah. Aku tidak suka berbicara, ya, pada suatu perkara yang di dalamnya apa, aku tidak suka berbicara tentang suatu perkara kecuali dalam perkara tersebut, ya, ada disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam kitab Allah. Atau di hadis Rasulullah SAW atau sahabat, atau ada disebut dalam hadis-hadis Rasulullah, dalam hadis Rasulullah dan sahabat atau tabiin. Fa amma ghairu dzalika fal kalamu fihi ghairu mahmud. Adapun, ya, berbicara pada selain dari kedua ini, ya, dua pondasi ini, itu Al-Quran dan Sunnah, demikian pula atar para sahabat dan tabiin, maka itu adalah perkara yang tidak terpuji. Ya. Belajar ilmu filsafat. Ayo kita berbicara dari sisi filsafat. Begini, begini, begitu. Filsafat tidak dikenal oleh para sahabat. Ya. Kita bicarakan Al-Quran dan Sunnah saja, itu belum tentu umur kita cukup untuk membicarakannya. Ya. Jadi kita tidak perlu untuk mencari dari selain keduanya. Maka mereka, ahlu sunnah wal jamaah, mereka menyibukkan diri mereka untuk mengambil, untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Talabul ilmu syar'i. Taib, ilmu syar'i yang dimaksud adalah ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan tabi'in, mungkin pula atba'ut tabi'in. Iya. Maka ilmu itu mereka dahulu menyandarkan ilmu mereka kepada apa yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala mengatakan, "Al-ilmu," kata beliau, "al-ilmu, ilmu itu maja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ilmu itu adalah apa-apa yang datang, yang para sahabat, apa-apa yang datang dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famakana ghayra dzalika falaysa bi'ilm. Adapun yang selain dari itu maka bukan ilmu. Ya, masyaallah taala. Jadi ilmu itu yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu maka bukan ilmu. Baik. Oleh karena itu di sini beliau menyebutkan atsar dari atau ucapan dari Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, sami'tu Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu anhu yaqul, idza ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Al-Imam bin Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, aku mendengar Abu Hanifah, yakni Al-Imam Abu Hanifah. Siapa namanya? Hah? Hah? Nu'man bin Hah? Nu'man bin Thabit. Baik. Beliau mengatakan kalau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya athar ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'al ar-rasi wal 'ain. Maka di atas kepala dan mata. Maksudnya apa? Saya junjung tinggi begitu. Ini istilahnya orang Arab. Al-ra's wal 'ain. Al-ra's wal 'ain. Al-ra's maksudnya saya junjung tinggi, saya hormati dan muliakan. Wa idza ja'a an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam nakhtaru min aqwalihim. Kalau datang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pilih di antara pendapat-pendapat mereka, di antara pendapat para sahabat. Kalau terjadi beberapa pendapat di kalangan para sahabat. Iya, wa idza ja'a an tabi'ina zahamnahum. Tapi kalau datang dari tabi'in, maka kami pun zahamnahum. Kami pun apa? Membuat mereka apa? Zahama dari kata macet, artinya bersama dengan mereka. Jadi kami berserikat dengannya. Karena Abu Hanifah rahimahullah taala masuk dalam kategori mereka. Iya. Jadi kalau datang dari Rasulullah, ala Rasulul Ain. Datang dari para sahabat Nabi, maka kita pilih di antara pendapat tersebut. Kalau datang dari tabi'in, maka saya dengan mereka sama. Artinya beliau menyertai mereka-mereka tersebut dalam hal tersebut. Taib. Masya Allah taala. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya, beliau berkata tentang kitabnya Al-Muwatta. Al-Muwatta ini beliau tulis selama kurang lebih 40 tahun. Kemudian disyarah, ditahdid, disyarah oleh Al-Imam Ibn Abil Bar juga selama 40 tahun kurang lebih. Ya. Selama 40 tahun. Ya. Maka dahulu ada sebagian orang-orang yang datang kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Mereka mau belajar muwatta dalam beberapa hari. Kata beliau, saya kumpul muwatta ini 40 tahun. Kalian mau datang mau ambil ini selama beberapa hari saja. Iya. Maksudnya apa? Ini saya kumpul lama. Perlu untuk mengambilnya, menuntut ilmu, mengambil ilmu darinya, butuh waktu yang lama juga. Ini yang datang imam, para imam. Iya. Apalagi kita. Ya, yang bukan imam, hafalan juga mungkin, ya, kalau dibandingkan dengan mereka jauh. Mereka adalah orang-orang yang kuat hafalannya. Sekali sebut mereka langsung ingat hafal. Kita enggak. Ya, mau belajar, mau cepat pintar. Ini juga diantara perkara atau hal yang memalingkan, yang menggugurkan seorang penuntut ilmu dalam belajar, dalam kesibukan belajarnya. Apa itu? Yaitu terburu-buru, ingin cepat pintar. Ya. Ada sebagian orang, ya, belajar tidak sabar. Dia ingin cepat pintar. Karena ketidaksabarannya, akhirnya apa? Ya, dia bosan. Nah, ini susah. Kalau gitu saya, ya. Padahal belajar itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagaimana telah kita sampaikan, ya, butuh kesabaran dalam belajar, ya, butuh ta'anni, perlahan, sedikit demi sedikit, ya, insyaallah taala kita akan sampai pada tujuan. Tapi kalau terburu-buru maka khawatirkan kita akan tergelincir dari jalan yang ingin kita tempuh. Baik. Kata beliau, fihi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalamnya dalam Muwatta itu ada hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qaulu sahabati wa tabi'in wa ra'ihim, dan juga ucapannya para sahabat, tabi'in dan pendapat mereka. Wa qartakallamtu bi ra'yi 'alal ijtihad, dan sungguh aku berbicara dengan pendapatku sesuai dengan ijtihadku. Wa 'ala ma adraktu 'alaihi ahlal wa 'ala ma adraktu 'alaihi ahlal ilmi bi baladina, dan sesuai dengan apa yang telah aku dapatkan dari para penuntut ilmu di negeri kami, di Madinah maksudnya. Walam akhruj an jumlatihim ila ghairihi, dan aku tidak keluar dari ya, jumlatihim, dari bilangan mereka, dari apa namanya mereka kepada selainnya. Jadi beliau apa namanya, di antara mazhab beliau yang terkenal adalah apa? Ucapannya penduduk kota Madinah. Ya. Selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula at-tabi'in, demikian pula pendapat-pendapat mereka dan ilmu yang beliau dapatkan dari para alim ulama yang ada di kota Madinah waktu itu. Ya. Ahlul Madinah, penduduk kota Madinah. Adapun selain dari itu, maka beliau tidak keluar darinya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana tamasuknya apa namanya, kuatnya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu itu tidak keluar dari situ. Ya, demikian pula orang yang pernah baca kitab Al-Muwatta Imam Malik, ya, apa yang beliau sebutkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ijtihad beliau yang beliau ambil dari hadis-hadis atau pendapat para sahabat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ya, di sini masih banyak ya, dari ucapan-ucapan para ulama. Yang intinya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'i. Ya, mereka menyibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'i, bukan menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Oleh karena itu, ya, mulai dari sekarang hendaknya kita semua berusaha dan bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk thalabul ilmi. Sudah lama 2 tahun. Ya. Kalau 2 tahun antum bandingkan 2 tahun insyaallah taala, kita fokus belajar 2 tahun, belajar usul, belajar taksil ilm. Tahu taksil ilm? Tahu taksil ilm? Taksil itu pondasi, dasar ilmu. Ya, belajar bahasa Arab dari dasar. Belajar usul fikih dari dasar. Belajar fikih dasar. Ya, belajar tafsir dan belajar usul tafsir, belajar hadis dan belajar usul hadis, yaitu mustalahul hadis. Ya, belajar dari dasar, pondasinya. Perlahan 2 tahun tidak terasa. Ya, barang siapa yang memanfaatkan waktunya, maka insyaallah taala dia akan mendapatkan, dia akan melihat hasil yang baik insyaallah. Tapi yang menyia-nyiakan waktunya, yang tidak memanfaatkan waktunya, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya. Kita belajar di kota Madinah ya, 4 tahun itu tidak terasa, ikhwan. Tidak terasa 4 tahun. Jadi kita tinggal kita yang memilih 4 tahun atau 2 tahun kita lalui dengan menuntut ilmu syar'i, kemudian setelah itu kita bisa mengembangkan ilmu kita dengan menuntut ilmu dengan para di hadapan para ulama, ataukah dalam waktu 2 tahun itu kita habiskan begitu saja tanpa ada perkara yang bermanfaat atau tanpa thalabul ilmu syar'i. Yang jelas 2 tahun tersebut pasti akan berlalu, kan begitu? Iya. Kapan lagi waktunya kalau bukan sekarang? Sabar 2 tahun. Tidak lama insyaallah taala akan berlalu waktunya, dan kemudian antum akan melihat ya, kita telah memahami sebagian dari pondasi-pondasi ilmu dalam syariat ini. Iya, di antaranya bahasa Arab, demikian pula belajar usul fikih, usul tafsir, usul hadis dan cabang-cabang ilmu yang lainnya. 2 tahun itu bukan waktu yang lama, sangat singkat. Iya. Dan hendaknya kita memanfaatkan waktu tersebut. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk istiqamah di atas thalabul ilm. Ya. Kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kita di atas thalabul ilm syar'i. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ini menjadi motivasi bagi diri saya pribadi ya, untuk berada di atas jalan salafus saleh, jalannya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar mengklaim belaka. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang berjalan di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, di atas ilmu, bukan di atas hawa nafsu atau di atas semangat belaka, akan tetapi di atas ilmu. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang menjadi pejuang-pejuang agamanya, yang membela agamanya dari penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.